اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في علومنا وفي أولادنا وفي أعمالنا وفي لقاءاتنا. أما بعد, الله تعالى berfirman, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. Dalam hadis yang disebutkan dalam beberapa kitab musnad, ditemukan seseorang di neraka dan bibir mereka digunting dengan gunting terbuat dari api. Lalu ditanyakan, ada apa gerangan kok orang seperti ini mendapatkan azab semisal? Maka dikatakan bahwasanya orang ini berabar ma'ruf dan menjadi orang yang pertama untuk melanggarnya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab. Ayat yang mulia ini, ayat 44, adalah ayat yang harus selalu dipertimbangkan oleh thalibul ilm, terutama du'at, terutama da'i, disebabkan beratnya konsekuensi dari salah dalam bersikap di pengajaran. Selayaknya kita ketika mendengar ayat ini, tubuh itu langsung lemas dan kalbu merunduk, karena walaupun ayat ini nazala fi ulama'i al-Yahud, turun di untuk tentang ulama-ulama Yahudi, tetapi ibrahnya untuk kaum mukminin. Dan kita adalah orang-orang beriman, alhamdulillah. Dan jangan sampai kita mempunyai sikap seperti mereka. Amar ma'ruf terhadap manusia dengan kebaikan, tetapi meninggalkan diri kita sendiri darinya. Ata'muruna an-nasa bil birri bil imani Muhammad. Al-bir di sini lafalnya 'am, tapi tafsirannya khas. Yang afdal adalah di sini kita menafsirkan 'am sesuai dengan zahir lafal. Al-bir ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah. Ibadah, bir, kebaikan, ya, dari sedekah dan seterusnya. Kita mengamarkan dan memerintahkan orang-orang untuk melakukan hal serupa, yaitu al-bir. Tetapi watansawna anfusakum, kalian tatrukuna anfusakum, fala ta'muruna anfusakum bi dhalikal bir. Ya. Untuk orang kita sediakan nasihat, tapi untuk diri kita, kita tidak mengajar. Dua kalimat ini, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, seharusnya kita betul-betul ngerasa, terutama anda pribadi. Baik, sekarang ada faedah, ikhwan, yang pernah ditanyakan kepada sebagian ulama. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Kita harus amar ma'ruf, ya, atau nahi munkar. Dalam suatu konteks kita harus mengucapkannya, tapi kita ini pelakunya juga, gitu loh. Faham gak? Ya. Ketika ada suatu keadaan yang mengharuskan kita menasihati orang akan suatu poin maksiat, tapi kita sendiri dalam kesendirian adalah pelakunya. Faham? Apakah kita, nah, bagaimana antum memilih sikap? A, antum diam saja karena khawatir dengan ancaman ayat ini. Maksudnya antum enggak melakukan amar ma'ruf atau nahi munkar karena, oh, saya kan pelakunya juga, masa saya melarang orang sementara saya juga begitu, gitu. Atau B, antum amar ma'ruf atau nahi munkar walaupun antum pelakunya. Mana yang jawabannya tafsil, rincian. Bedakan antara orang yang memberikan nasihat sementara dia masih melakukan pelanggaran tersebut, namun kalbunya mengingkari pelanggaran tersebut dan kalbunya resah dengan pelanggaran sendiri dan dia ingin berlepas diri dari pelanggaran dirinya itu. Jadi masih ada kebaikan. Bedakan dengan yang kedua. Dia beramar ma'ruf nahi munkar, namun dia masih melakukannya, dan dia beramar ma'ruf nahi munkar itu adalah hanya untuk talbisat, untuk mewajahkan orang bahwa saya dirinya sesoleh itu, sebaik itu, padahal enggak. Ya, pencitraan atau riya, atau ingin dianggap bersih atau dianggap bebas dari penyakit tersebut atau keburukan atau maksiat tersebut, paham enggak? Beda. Maka yang pertama tadi tidak masuk di ayat ini. Ya, ketika dia amar ma'ruf nahi munkar, karena memang konteksnya misalnya dia ustaz, dia ditanya, "Ustaz, apa hukum gini, Pak?" Tapi ternyata ustaz masih kayak gitu. Dan di ustaznya pun menyesal akan maksiatnya, maka dia tuturkan apa yang hak dari kebenaran. Begini-begini hukumnya haram, gini-gini gitu. Dan dalam kalbu dia terbitlah nafs lawamah, yaitu jiwa yang mencela dirinya sendiri, kenapa saya masih melakukan ini? Nah, ini dan ada keinginan untuk taubat. Ini masih bagus, enggak masalah. Dan merupakan hak atas orang ini untuk dinasihati. Maksudnya dia berhak untuk apa? Memberikan tausiah atau nasihat walaupun dia melanggarnya sebelumnya. Maka, tapi dia juga diharuskan untuk bertaubat. Bedakan dengan yang kedua, orang yang banyak nasihat, banyak motivasi, dia maksiat, tapi dia ketika nasihati orang, nasihati di poin yang dia sendiri juga melanggarnya selalu, dan dia tidak ada keinginan untuk mengobati pelanggarannya itu. Dia hanya ingin nasihat, kemudian riya, dan dianggap bersih, dan seterusnya. Gimana? Beda ya? Maka yang kedua inilah yang masuk dalam ayat ini. Ata'muruna an-nasa bil bir bil khair wa antum tatrukun, sementara kalian justru apa? Meninggalkan diri kalian. Tatrukuna anfusakum fala ta'muruna anfusakum bi dzalikal bir wa antum tatruna al-kitab. Dan kalian adalah orang-orang yang membaca Alkitab, berarti kalian orang berilmu. Makanya hal seperti ini lebih menohok. Ayat ini lebih menohok ke orang-orang yang memiliki ilmu, yang bisa baca kitab, yang bisa baca Al-Quran, dan seterusnya. Orang berilmu. Adapun orang awam malah justru kadang-kadang mereka lebih mawas diri. Gak enak mau nasihatin orang karena dirinya sendiri masih kotor gitu. Orang awam kadang gitu. Tapi kita yang misalnya, dan ini ilmu kita sedikit sekali, misalnya kita pun punya ilmu, kita tahu itu batil, kita tetap mengungkapkan atau menasihati orang padahal kita sendiri gak pernah mau bertaubat. Na'udzubillah. وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل. Dan di sini ada ancaman. Al-wa'id, bedakan dengan wa'ad. Wa'ad itu ada dua makna. Imma maknanya janji secara mutlak, entah itu baik atau buruk, atau wa'ad maknanya janji baik. Ya, seperti wa'adallahu lilladzina amanu wa aminu salihat, wa'adallahu lilladzina amanu wa aminu salihat ana lahum di surat Al-Ma'idah. Ya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihat. Allah Ta'ala menjanjikan untuk orang beriman dan orang beramal saleh. Tapi wa'id itu adalah janji buruk, ancaman. Wa'id itu ancaman artinya. Ya, wa'id itu artinya ancaman. Seperti itu. Maka di sini fiha, fi tilkal ayah, atau fi tilkal kalimah, atau fi tilkal jumlah, al-wa'id, ancaman atas mukhalafatil qawli al-amala, penyelisih perkataan menyelisihi amalan. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab namanya Iqtida'ul Ilm Al-Amal, yaitu ilmu itu konsekuensinya amal. Dan dalam kitab tersebut disebutkan buruknya, dengan asar-asar ya, buruknya menyampingkan amalan dan hanya memiliki ilmu tanpa adanya keinginan untuk diamalkan. Afala ta'qilun, apa kalian tidak berpikir, su'a fi'likum fatarji'un, apa kalian tidak memikirkan buruknya perbuatan kalian sehingga kalian seharusnya apa? Rujuk kembali kepada Allah Ta'ala. Fajumlatun nisyani mahallul istifhamil inkari. Kalimat nisyan, yang mana itu? Watansawna anfusakum. Itu adalah semanzilah dengan istifham inkari. Antum lihat di sini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlun kitab. Ada tiga kalimat, ikhwan. Atamuruna an-nas, satu, bil birr. Kemudian yang kedua, apa? Wa tansawna anfusakum. Yang ketiga, wa antum tatlun kitab. Taib. Mana yang bagus di sini? Atamuruna an-nas bagus enggak? Amar ma'ruf bagus enggak? Ah, bil bir, atamuruna an-nasa bil bir, bagus enggak? Bagus. Wa tansawna anfusakum bagus enggak? Enggak. Wa antum tatluna al-kitab bagus enggak? Bagus. Ngerti maksudnya sih? Jadi atamuruna an-nas bil bir, ini apa sih? Nyamuk ya? Enggak apa-apa. Biar diri aja. Atamurun nas bil bir, ini tidak diingkari. Amar ma'ruf tidak diingkari. Ya. Kalau bisa ininya di bisa di atau alunya jadi pas angin pas angin. Kedinginan enggak tuh nanti? Enggak insyaallah. Pakai jaket kok. Jaket Usman lagi. Iya. Watan sunna fusakum ini yang istifham kari. Yang dipertanyakan bukanlah amar ma'rufnya, bukan. Yang dipertanyakan bukanlah membaca kitab. Yang dipertanyakan kok kalian apa? Enggak peduli dengan diri kalian, gitu loh. Ya, sekiranya dilengkapi kalian berlaku ma'ruf nahi munkar dan kalian juga menasihati diri kalian sendiri dan kalian membaca Alkitab itu bagus, ya. Baik. Istamir. قال المؤلف رحمه الله واستعينوا اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر الحبس للنفس على ما تكره والصلاة أفردها بالذكر تعظيما لشأنها وفي الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة وقيل الخطاب لليهود وقيل الخطاب لليهود لما آقاهم عن الإيمان الشر وحب الرياسة فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين الساكنين إلا الطاعة ساكنين إلا الطاعة أحسنت. Allah Ta'ala berfirman wasta'inu. Wasta'inu ايش? Utlubu al-ma'unata 'ala umurikum. Ya. Tuntutlah pertolongan, bantuan untuk urusan-urusan kalian. Bis-sabr, dengan kesabaran. Dengan cara apa? Dengan cara dua hal. Pertama sabar, kedua salat. Pertama sabar, kedua salat. Nah di sini ikhwan, sabar ditafsirkan oleh beliau dan ini tafsir yang sahih. Al-habsu lin-nafsi 'ala ma takrah. Habs artinya apa? Habs. Memenjarakan, mengurung diri dari makruhat. Artinya antum dalam keadaan yang tidak enak dan antum memenjarakan diri dari sikap-sikap yang tidak pantas di masa tidak enak itu. Asabr. Jadi sabar itu justru menolong antum. Dan ketergesaan itu justru menghancurkan antum. Iya. Ini sesuai dengan dalil istainu. Isti'anah berarti kan kita kan nyari bala bantuan. Jadi sabar itu membantu, menolong antum benar. Sabar dalam menuntut ilmu menolong antum untuk mengunyahnya. Ya enggak? Ilmu itu kan ada yang sahal, ada yang gampang, ada yang mutawasit, dan ada yang berat. Kalau yang gampang ini butuh sabar enggak? Kadang kan enggak butuh, tapi butuh gampang ya khalas. Tapi yang mutawasit dan yang sa'ab ini yang kadang-kadang yang memang butuh sabar. Ya. Kalau antum enggak sabaran, antum enggak bisa mengunyahnya. Makanan pun begitu kan. Ada makanan yang sahal, ringan, bubur misalnya. Terserah antum mau manhaj di manhaj buburiyin yang diaduk atau enggak diaduk, tapi tetap sahal semuanya. Mungkin yang diaduk supaya lebih sahal mungkin. Itu, tapi ada makanan kacang mede misalnya. Ya, kalau gigi antum enggak sabaran, enggak, ya kan? Ada makanan kayak misalnya berapa kulit atau daging-daging atau urat-urat itu yang memang dikunyah lama dia. Ya, tapi enak, sabar. Gitu. Seperti itu. Ya. Karena justru dengan sabar itu menolong antum. Kayak dikatakan semua wasta'inu bis-sabri li al-habs lin-nafs 'ala ma takrah. Sebagian dari takdir tidak menyenangkan bagi kita. Pakai penyakit itu justru terkadang apa? Berhikmah tinggi buat kita. Membuat kita lebih sabar. Apapun sakitnya ikhwan. Ya. Karena sakit itu ada rahmat. Kalau antum sabar, dosa antum berguguran masya Allah. Dan prinsip kan begitu deh. Apapun sakit yang antum dapatkan, yang antum terima, maka jadikan itu sebagai penggugur dosa. Sehingga benefitnya ada gitu loh. Jadi bukan cuma menderita doang, benefitnya ada. Ya wasta'inu bisabri. Kemudian wassalah afradaha bidzikri ta'ziman li sya'niha. Allah Ta'ala menyendirikan sebutan salat di ayat ini karena ta'ziman li sya'ni salat. Mengagungkan urusan salat, besar urusan salat. Wa fil hadis kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau misalnya ada hal yang membuat beliau terdiam karena gelisah, hazabah, hazab itu mengurung, yaitu beliau tidak tahu solusi sesuatu, beliau badara, badara itu mubadara, langsung bergegas, musara'ah, sara'ah ila salat, langsung segera apa? Salat. Iya. Untuk minta pertolongan kepada Allah dan minta jalan dan solusi. Ya. Begitu. Waqil dikatakan al-khitabu lil yahud. Ya. Khitab yaitu mukhatab untuk ayat ini wasta'inu ayyuhal yahud. Ini di sini pernyataannya untuk orang Yahudi lamma 'aqahum 'anil imani asyarhu wa hubbur riyasah fa umiru bis sabr. Ya. Ketika ada hal-hal yang membuat mereka terhalangi dari kebenaran. Ya. Yaitu apa? Dua di sini. Asyarh. Dua hal. Asyarh dan hubbur riyasah. Asyarh itu al-hirs. Ambisi. Masya Allah, miftah. Wah, tak kira rahmat loh. Terus miftah rupanya. Gimana kemarin pas antum nemenin Syekh Ali Jaber di podcastnya Deli Amazer. Asyarah al-hirs. Al-hirs yang dimaksud hirs duniawi. Jadi ada namanya syarah, hirs, tumuh, ambisi. Ambisi. Ya, tapi ambisi di sini ambisi syahwah, syahwat. Ada ambisi ilm, menuntut ilmu, berambisi antum untuk menghafalkan matan ajrumiyah misalnya, atau antum berambisi untuk menghafal juz 25 sampai 30 misalnya. Ini al-hirs. Tapi orang Yahudi tidak seperti itu. Enggak ada orang Yahudi yang pengen khatamin Quran, enggak ada. Ya. Tapi ini hirsnya apa? Untuk dunia. Wa hubbur riyasah, cinta pangkat. Cinta jabatan. Maka fa'umiru bisabar, mereka diperintahkan untuk bersabar. Ya. Dan mereka diperintahkan untuk bersabar. Yaitu apa? As-shaum, puasa. Kenapa? Li'annahu yukassiru syahwah. Karena puasa itu bisa memecah belah syahwat. Sahih atau tidak? Antum bedakan Ramadan antum dengan selain Ramadan. Ya, apalagi awal-awal Ramadan pas lagi soleh-solehnya tuh. Ya, kalau pertengahan ya udah mulai itu ya, udah low ya, middle lah ya. Akhir-akhir, masya Allah, ya udah biasa lah apa-apa. Tapi insya Allah kalau wajah-wajah antum adalah wajah yang soleh di Ramadan dan selainnya, alhamdulillah ya. Nah di sini taksir syahwah, puasa memecah belah syahwat. Karena mau ngapa-ngapain juga enggak enak, susah. Apalagi kalau udah siang sore ngapain ya? Aduh, malas ah, mager nah itu. Kayaknya Rasulullah SAW memerintahkan apa? Untuk syabab. Ya, untuk apa? Nikah. Man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Enggak ada, enggak mau bubuli antum, enggak tenang aja, tenang. Tenang, tenang. Enggak kita lanjutin kok itu, tenang. Antum pahamlah. Iya, walaupun sebenarnya berhak ya dibully, tapi udah enggak usah. As-salatu, dan juga diperintahkan fa'umiru was-salati, fa'umiru bis-shalah. Ya, ataf untuk fa'umiru bis-sabr, fa'umiru bis-shalah. Diperintahkan untuk salat. Kenapa? Li'anna salata turithul khusyu'a wa tanfi al-kibra. Karena salat itu mewariskan apa? Mewariskan kekhusyuan dan menghilangkan kesombongan. Bisa enggak orang salat enggak khusyuk? Bisa enggak orang salat malah sombong? Bisa. Bisa ketika enggak ada isinya salatnya. Nauzubillah. Nah, antum pernah lihat enggak ada orang menangis karena dengar lagu romantis? Ya maksud bukan enggak pernah lihat mungkin, tapi ada enggak orang seperti itu? Ada banyak maksudnya. Apalagi lagunya kenangan bersama ex-nya. Ya. Iya. Ya, dulu kenangan. Wah. Dengar lagu Megadeth, nangis dia. Nah, Metallica nangis. Dengar Slipknot nangis. Kok bisa ya? Ya. Ya. Atau waktu dia dulu di Jawa ya bersama mantannya atau bersama sahabat-sahabat lamanya. Kemudian pas di Jakarta dengar lagu Sewu Kuto. Ya, Sewu Kuto. Ya. Nangis dia. Masya Allah khusyuk dia. Khusyuk. Tapi giliran sholat enggak ada khusyuk-khusyuk, malah berdehem terus. Iya, gara-gara imam membaca Al-Baqarah. Gitu. Gimana nih? Padahal sholat seharusnya mewariskan apa? Kekhusyuan dan menghilangkan kesombongan. Gitu. Ya. Wa innaha, yaitu inna salata lakabiratun faqilah. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khasyin. Sakinina ila ta'ah. Yang tenang menuju ketaatan. Makanya sebelum untuk salat pakaian bagus. Ya, persiapkan pakaian yang bagus, parfumnya, ya, pecinya, penampilan yang sangat baik. Ke salat kemudian tenang. Jangan berlari-lari kayak ada pesantren yang hampir kena komat takutnya dicatat namanya. Enggak. Insyaallah aja. Ya, kalau ada pesantren memang mereka ada dulu kayak gitu kita. Kan di masjid itu ada surtohnya kita, surtoh polisinya dulu di pesantren. Ada yang surtotul ibadah, polisi ibadah. Ya, polisi ibadah, Masya Allah. Rata-rata yang soleh itu yang dipilih itu. Yang fajir-fajir enggak dapat. Yang soleh lah, yang mustaqim, yang ghadul basar terus. Ya. Ya, itu biasanya di pintu masjid tuh. Ya, diri di situ tuh. Itu momok tuh bagi banyak orang itu, bagi banyak santri. Jadi ketika udah mau komat kan biasanya kan yang mau komat itu biasanya tong-tong gitu. Wah itu udah berlarian tuh santri-santri supaya cepat masuk ke dalam garis finish gitu. Iya, karena takut kecatat namanya. Kan mendingan mereka jamaatan datang biar pencatatnya itu bingung. Ya kan? Banyak banget siapa dicatat banyak banget pula. Iya. Tapi kalau yang datang satu, ya namanya ketahuan ini. Si Panjul. Si Paul, ketahuan. Gitu. Ya kalau kita kan enggak gitu, hatta mungkin udah koma tenang, walaupun ya agak cepetan dikit, cuman tetap tenang. Supaya tetap khusyuk di sholatnya. Mau lebih khusyuk, datang sebelum komat. Ya, bahkan sebagian dari salaf itu datang sebelum azan. Padahal dia bukan muazin. Ya, padahal dia bukan muazin. Sampai sebagian salaf berkata, saya 40 tahun, selama 40 tahun terakhir ini, belum pernah saya sholat selain di belakang tembok. Ngerti gak maksudnya? Saya selalu di saf terdepan. Dan ada yang datang selalu sebelum azan. Ketika ditanya, kalau enggak salah Sufyan Tsauri atau Sufyan bin Uyainah atau yang lainnya. Kenapa kok sampean apa? Datang sebelum azan, padahal sampean enggak bukan muadzin. Maka kata dia apa? Muadzin itu panggilan untuk orang-orang yang lagi malas aja. Masya Allah. Muadzin itu, azan itu seruan untuk orang-orang yang memang malas. Baru mereka baru mau sholat ketika ada azan. Kalau enggak sholat, kayak enggak ada azan enggak datang. Adapun saya sebelum azan, walaupun sebenarnya lebih disunahkan apa? Sholat sunnah qobliyah di rumah sebenarnya. Ya, cuman ya itu mungkin tinjauan beliau beda mungkin. Ala kulihal seperti itu ikhwan. Kalau kita gimana? Kadang nunggu komat gitu. Dulu mungkin waktu di pesantren, waktu masih mahasiswa, masih soleh, Masya Allah sebelum azan atau azan langsung ke masjid. Sekarang pas sudah lulus, sudah ya gampang lah, nggak ada yang ngawasin. Padahal yang ngawasin dia Allah Taala, yang mencatat amalnya dia adalah Allah dan kemudian malaikat. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun ila al-khashiin. Buat supaya khusyuk, persiapkan dengan matang. Khusyuk beneran. Pokoknya persiapan yang baik, persiapan yang matang itu tidak akan mengecewakan hasil, insya Allah. Insya Allah. Ya, ngajar antum mempersiapkan sebelumnya akan tampak kok di aura pengajarannya, insya Allah akan tampak. Ya, jadi antum kalau misalnya main-main, nggak benar, nggak ada persiapan, kelihatan. Kecuali kalau antum alamah punya ilmu banyak, insya Allah tetap bagus mengajarnya dan punya pengalaman banyak. Tapi tetap, namanya persiapan itu akan ternilai. Mungkin hal yang disiap, mungkin materi ringan. Tapi murid bisa menilai, ya, apalagi muridnya udah besar gitu ya, udah mahasiswa. Ya, kita pun seperti itu dulu. Kita menilai ini dosen-dosen atau ustaz-ustaz yang persiapannya besar dengan yang tidak ketahuan, walaupun pintar ketahuan. Tapi gitu, ya. Jadi khusyuklah dalam sholat, karena itu akan membantu antum. Baik, dilanjutkan alladzina yaqulun. Ahsanallahu ilaikum ya ustaz. Qala al-musannif rahimahullah. الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقو ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون في الآخرة فيجازيهم. الذين يظنون يظن يوقنون. Di sini ظن lafal ظن di sini maknanya adalah al-yaqin al-ilm. Jadi kita dalam usul fiqih itu kan ada namanya derajat al-ilm. Kemudian ظن ya ظن itu dengan beragam macamnya, ada dhon yang rajih, ya, ada dhon yang kuat. Nah, kemudian ada kemudian namanya syak, kemudian ada waham, dan ada jahal basit, dan ada jahal murakkab. Nah, dhon itu kadang-kadang takbirannya dimaksudkan dengannya ilm. Nah, maksudnya orang yang khusyuk itu adalah orang yang mereka memiliki ilmu dan keyakinan bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka di hari kebangkitan nanti. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat sehingga akan dibalas. Makanya ikhwah sekalian, di antara pendorong, pendongkrak, penunjang dan motivasi untuk khusyuk dalam amalan adalah menatap hari akhirat. Itu menatap hari akhirat dan melucuti syahwat duniawiyah dalam beramal. Melucuti syahwat duniawiyah dalam beramal. Itu akan mendorong antum untuk khusyuk dan ikhlas dalam beramal. Ya. Contoh kalau misalnya ana dalam mengajar ini, dalam lagi ngajar, fokus atau memperhatikan berapa jumlah orang yang apa namanya menonton live atau yang mengomentari, sakit hati ana, iya enggak? Bakal khusyuk enggak kajian ini? Enggak, ana wajahnya tuh capek-capek gue ngabisin duit di kota, tiga orang yang nonton, enggak ada yang komen, enggak ada yang nanya, udahlah besok enggak usah lagi dah. Ah, marah antum-antum bingung harus ngapain ya, mau nasihatin ustadznya enggak enak. Tapi kalau kita melihat udah itu dunia. Ya alhamdulillah yang menonton alhamdulillah, ya enggak ya insyaallah pada suatu ketika nanti. Nah, kalau kita menatap hari akhir Jadi lebih khusyuk. Menatap hari akhir otomatis kan, otomatis kita menatap bahwasanya diri kita akan mati nanti. Dunia sementara. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hamud Al-Wa'ili, seorang alim faqih Hanbali dari Saudi, ya, sudah wafat rahimahullah. Beliau berkata, al-maut, ya, al-maut atau zikrul akhirah, in kathartahu, atau dengan bahasa Indonesia aja, nasnya ana tidak hafal. Kematian, kalau antum memperbanyak mengingatnya, itu akan mengkerdilkan dunia antum. Ya, al-maut, idza aktsartahu, ya, qallal. Kematian, kalau antum memperbanyak mengingatnya, maka dia akan menyedikitkan dunia antum. Wa in qallaltahu akthar. Kalau misalnya antum sedikit mengingat kematian, maka itu justru akan memperbanyak keinginan dunia antum. Pasti begitu. Oke, orang-orang yang menjilati debu-debu dunia, pastilah mereka adalah orang-orang yang jarang mengingat akhirat. Pasti begitu. Dan orang-orang yang banyak mengingat akhirat, maka mereka adalah orang yang menjadikan dunia ini kecil, walaupun kaya. Jadi kaya enggak kaya itu bukan barometer dia zuhud, ya. Karena bisa jadi dia sangat kaya, cuman dia selalu ingat akhirat, ya. Bahkan ada orang miskin, banyak loh. Orang miskin gak pernah ingat akhirat. Ada gak? Wih, banyak sekali sekarang. Udah miskin, susah hidupnya. Kontrakan belum bayar, listrik tiap hari. Listrik denyut mulu tuh, tokennya tuh. Sering banget kedengeran. Yang isinya 30 ribu doang. Ya. Gitu. Tapi gak pernah sholat. Gak pernah mau ke masjid. Giran tahlilan datang, itu pun karena nasi berkat dan petatang petenteng di jalanan, bawa nasi berkat. Ada panggilan azan, malah ke warung kopi. Kan aneh ini, kiblatnya di mana? Apa di dandang bubur ayam? Apa gimana? Ya, taib. Ya Bani Israil. Waqal. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kalau antum baca ya Bani Israel, wasal, jangan udhkuru, ya. Karena antum ya Bani Israel, udhkuru, enggak, itu khata. Tapi kalau antum ya Bani Israel, udhkuru, ya waqaf, enggak apa-apa. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum bisyukri alaiha bita'ati wa anni faddaltukum ay aba'akum ala al-alamin alimi zamanihim. Alami zamanihim. Di sini, wa anni faddaltukum. Aku telah mengunggulkan kalian, yaitu bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, ala al-alamin alami zamanihim. Alam itu yaitu seluruh manusia di zaman mereka, di zaman Bani Israel dulu. Yang paling afdol Bani Israel. Ya, selainnya enggak. Berarti ini menunjukkan bahwa saya ketika itu ada juga suku-suku dan bangsa di beragam negara. Ya, ada enggak tahu waktu itu Indonesia itu lagi jadi apa, enggak tahu. Ya, apakah masih pakai koteka atau gitu, enggak tahu kita. Tapi ketika itu sudah ada orang-orang di beragam dunia, di beragam negara. Tapi yang paling afdol Bani Israel. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala mengungkit pemberian Allah taala di untuk nenek moyang mereka. Itu boleh. Kalau kita jangan, malah jadi dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian dengan cara apa? Man, ngungkit-ngungkit. Adza, nyelekit. Oke, dan nyelekit. Ya, jangan. Ya, udah ngasih, diungkit pada waktunya nanti. Lo kan udah buka sini, sekarang gantian dong. Ini berarti apa? Mungkin dan pengen adanya timbal balik. Wala tamnun tastakthir. Jangan kamu ngasih karena pengen dapat banyak gitu. Jangan, enggak boleh. Itu membatalkan pahalanya dia. Atau ngasih tapi nyelekit, nolong tapi mentung. Coba ada orang tenggelam, ditolong tapi sambil tepetungin palanya, tuh gimana rasanya tuh? Ya. Ya. Yang ditolong kemudian lu lepasin enggak? Lepasin enggak? Mendingan gua mati aja daripada giniin gitu kan. Mendingan enggak usah ditolong dah. Ya daripada kayak gini, ya kan gitu. Nolong, tolong, tolong ditolongin. Di sini sih Mas, dipentungin palanya. Lu rasain dulu lu. Ya. Enak kan? Makanya jangan bandel jadi anak. Ya kan gitu. Yang enggak nolong, nolong aja, enggak usah nyelekit gitu. Iya, kayak gitu ya misalnya. Ya misalnya Miftah jualan donat, kemudian ah mau borong ah, ya borong kah? Ane tahu ente lagi kere, gitu kan? Nih lima, lima apa? Lima apa aja? Lima bungkus yang gede itu. Ya, ane tahu ente pasti lagi nggak punya duit, muka kayak ente kan muka kayak gitu. Ini nggak membahagiakan, ya? Dia pun ngadu ke bininya juga. Sayang tadi saya dibilang sama ustadz muka saya kayak gini, muka kiri dan seterusnya. Ternyata bininya setuju. Baik, 48 fadal. Wattaqu khauf. Wa qala واتقوا خافوا يوما وهو يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل بالتاء والياء منها شفاعة أي ليس لها شفاعة فتقبل فما لنا من شافعين عدل فداء ولهم ينصرون يمنعون من عذاب الله. كأني بدأ مع مانوسكريب yang dia ada kayaknya. Beda juga mah. Nah, begitulah bedanya talib online sama yang langsung punya kita. Taib wattaqu khafu ya. Yaitu khafu di sini fi'il amr ya, bukan fi'il nahi. Bukan fi'il madhi. Takutlah kalian pada yauman, hari nanti la tajzi nafsun an nafsin syai'a la tajzi fihi. Yaitu jiwa tidak bisa memberikan kebaikan atau memberikan jaza pada jiwa lainnya sedikit pun. Tapi ini untuk apa? Ini memang mutlak la tajzi nafsun an nafsin nakira fi siyaqin nafi berarti am. Am secara lafal tapi khas secara makna. Yaitu nafs yang dimaksud sini nafs kafirah. Jiwa yang kafir. Ya. Kalau jiwa mukmin mungkin enggak dengannya ada pahala untuk teman-temannya mungkin. Ya, karena jiwa mu'min itu ta'awun, kemudian nanti pahalanya meluas di akhirat nanti. Jadi ini khusus untuk jiwa yang kafirah. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Wala yuqbalu bisa dengan ta' dan ya, sesuai dengan qiraat. Ada qiraat dengan ya, ada qiraat dengan ta'. Bisa wala tuqbalu minha syafa'ah, wala yuqbalu minha syafa'ah. Syafa'ah, laisa laha syafa'atun fatuqbal. Di hari kiamat nanti tidak ada syafa'at, tidak ada rekomendasi. Ini juga khas untuk orang-orang kafirah, kafir. Adapun orang mukmin, mereka saling merekomendasikan. Ya, mereka saling, ya beneran. Ya Allah, ya memberikan syafaat. Tetapi Allah hanya mengizinkan pada orang atau pihak yang Allah ridhoi. Adapun orang yang berbuat syirik, tidak. Ya, maksud syirik besar, kafir. Nah, orang ini bilang misalnya, ya Allah, dia adalah orang yang menolong saya. Dan seterusnya diceritakan kebaikannya. Mungkin ada yang seperti itu. Dan ternyata Allah meridhoi syafaat tersebut. Akhirnya orang yang tadinya hampir masuk neraka, Allah Ta'ala bebaskan darinya. Dengan syafaat dari orang soleh yang telah dia tolong mungkin. Makanya menolong orang itu, ya, antum jangan remehkan. Walaupun jangan terus diingat-ingat. Ya, nolong orang. Hatta orang itu mungkin menurut antum awam. Bukan salafi, belum pernah ngaji, orang biasa. Tukang rengginang misalnya, atau tukang ketoprak, atau tukang antum tolong, antum apa-apa, kok antum kelihatan murung, butuh apa. anak saya lagi sakit mas, itu antum kasih duit. Bisa jadi itu gerbang hidayah, dan kemudian dia di sepertiga malam terakhir dia sholat di rumah sakitnya misalnya, bisa aja. Yang kemudian di akhirat nanti orang ini mungkin dia awam dan seterusnya, tapi dia punya tauhid kepada Allah, ya, dan Allah gugurkan dosanya karena tauhid. Kemudian dia silahkan mau mensyafaat siapa, ternyata mensyafaat antum yang telah menolongnya waktu itu. Dia ingat dan segala amalan terhampar dari kiamat. Dan kemudian bisa jadi antum punya dosa besar yang tidak Allah hapus ketika itu. Hampir-hampir antum udah syafa hufrati minan nar. Hampir-hampir antum tuh masuk ke neraka. Hampir dengan dosa tersebut. Tapi kemudian dapat syafaat dan Allah Ta'ala merahmati antum. Jadi rahmat ini bukan karena syafaat ini, bukan karena orang ini, bukan. Tapi karena rahmat Allah Ta'ala, karena Allah berkenan, maka kemudian antum diselamatkan dengan adanya sebab. Ya. Yaitu syafaat dari orang yang dulu tanpa antum ingat pernah antum tolong. Apalagi yang antum tolong keluarga. Apalagi kalau yang antum tolong orang tua. Masya Allah. Ya, antum kalau misalnya bekerja, banting tulang, nyari nafkah, dan antum sisihkan juga buat orang tua antum, ya Masya Allah. Ya. Ya, bisa jadi nanti malah ya, terangkat derajat antum insya Allah. Ya begitu. Ya, wala hum yunsarun yumna'una min adzabillah. Mereka tidak dicegah dari azab Allah Ta'ala. Orang-orang kafir, ya. Istamir 49. Wa qala wadhkuru id najjaynakum ay aba'akum wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zaman nabiyina bima an'ama Allahu ala abaihim tadhkiran lahum bi ni'matillahi ta'ala liyu'minu min ali fir'auna yasumunakum yudhiqunakum su'al 'adabi ashaddahu wal jumlatu halun min dhamirin najjaynakum yudhabbihuna bayanun lima qablahu abna'akum المولودين ويستحيون نساءكم يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك وفي ذلككم العذاب أو الإنجاء بلاء ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. وأذكروا ingatlah, idza jainakum, ketika kami meloloskan kalian, yaitu nenek moyang kalian. Karena nikmat ini perlu diperhitungkan lagi, sebabnya kalau nikmat ini tidak ada, kalian enggak ada sekarang, ya enggak? Kalau nikmat tersebut enggak ada, bapak-bapak kalian mati udah kelas dari di tangan Firaun. Tapi Allah loloskan. Coba kalau misalnya enggak Allah loloskan, kalian enggak ada sekarang. Ingatlah kenikmatan tersebut gitu loh. Wal khitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudin fi zaman nabiyyina bima an'ama Allahu 'ala abaihim tadhkiran lahum bi ni'matillahi ta'ala liyu'minu. Ini khitabnya untuk orang Yahudi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya orang Yahudi sekarang juga harusnya apa? Berpikir gitu loh. Ente itu ya, kalau misalnya enggak Allah selamatkan nenek moyang ente, enggak ada ente, tinggal sejarah doang gitu loh. Suku ente gitu. Ya tapi orang-orang Bani Israel sekarang, mana mereka mau disebut Bani Israel? Bani Israel, enak juga disebut Bani Israel. Ya, mereka enggak mau disebut, mereka maunya udah disebut orang apa gitu. Mereka mau disebut Jewish, ya. Jewish. Cuman sekarang juga mereka enggak begitu mau disebut Jew, ya. Yahudi. Mereka maunya disebut Israel. Bani Israel sebenarnya emang mendingan gitu, karena namanya Bani Israel ternisbatkan kepada Nabi Israel, makanya namanya Israel. Padahal itu negara Zionis, negara teroris, tapi maunya disebut dengan apa? Israel, karena ternisbatkan kepada Nabi Israel, Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, cuman kita enggak menyebutnya sekarang Bani Israel, karena itu terlalu mulia buat mereka. Kita bilang Yahudi, mereka kafir. Ya. Khabith. Ya bini'matillahi ta'ala liyu'minu min ali fir'aun yasumunakum yudhiqunakum. Yasumunakum, ngerasani, membuat mereka tuh ngerasakan azab. seburuk-buruk azab dari Fir'aun. Ya, yudhabbi'un, menyembelih anak-anak mereka yang dilahirkan dari pria dan laki-laki. Jadi baik laki-laki itu disembelih. Baik laki-laki. Dikedengaran soal baik laki-laki dari rumahnya orang-orang Bani Israil di Mesir, tentara-tentara Fir'aun dengar, terdeteksi, langsung digerebek rumahnya, disembelih. Bayinya disembelih di depan ibunya. Di depan ibunya. Ya, zalim sangat. Ya, wa yastahyuna yastabquna, membiarkan hidup-hidup bayi perempuan. Kenapa kok bisa kayak gitu? Liqauli ba'dil kahanah. Lah, karena sebagian dari kahanah, karena itu orang-orang yang mengklaim bisa melihat masa depan. Peramal. Peramal. Walaupun enggak bisa menyihir. Bedain, ada saharah, sahir, ada kahin. Kahin itu peramal. Baik kahin-kahinan maupun kahin sahihan gitu loh. Kahin-kahinan. Itu ngomong sama orang Saudi, kahin-kahinan, hal arafta kahin-kahinan ya akhi? Ya, dia nanya bukan madza kahin-kahinan, dia nanya anta akhi gitu. Nah, kahanah, ramal masa depan, takbir mimpi versi ramalan. Mereka bilang, sebagian mereka bilang, inna mauludan yuladu fi Bani Israil. Ada bayi yang sudah dilahirkan di kalangan Bani Israil. Ada bayi dilahirkan di kalangan Bani Israil. Yakunu sababan li dhahabi mulkika. Dia, bayi tersebut nanti akan menjadi sebab hancurnya kerajaan kamu. Baik. Pertanyaan anak, benar enggak kata para ramal itu? Terjadi enggak nanti? Yang dimaksudkan Nabi Musa kan ya? Terjadi. Berarti benar ya perkataannya. Peramal mungkin enggak bisa benar perkataannya? Mungkin enggak? Ada possibility-nya. Tapi ini kan dari startnya. Kita dilarang untuk mempercayainya. Hatta walaupun itu nanti bakal terjadi. Betul? Bahkan ada ancaman dari Nabi SAW. Man ata kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Yang mendatangi peramal, maka tidak diterima, maksudnya tidak berpahala sholatnya 40 malam. Berat loh itu. Jangan bilang, oh berarti Fir'aun gak diterima dong sholat 40. Fir'aun kafir dari dulu. Boro-boro sholat. Kita kan gak lagi ngomongin Fir'aun mas. Gitu kan? Nah, 40 hari. Kalau percaya, bisa kufur. Kufur di sini bisa kufur asghar, bisa kufur akbar. Iya. Datang aja, bukan percaya, datang aja nanya tentang ini, walaupun enggak begitu percaya, itu tetap berbahaya. Tapi kalau datang untuk meriset dan membantah dan melihat syubhatnya, itu enggak masalah. Tapi itu untuk orang yang punya ilmu. Adapun untuk orang tetap enggak boleh. Ya begitu. Maka ditutup gitu loh. Sama seperti anak indigo. Dia melihat apa gitu. Mungkin enggak? Mungkin aja. Yang dia lihat kayak gitu mungkin. Tapi boleh enggak kita percaya? Enggak. Enggak. Ya, begitu. Enggak usah percaya. Jadi Allah tutup dari awal gitu. Karena kalau enggak ditutup keran ini dari awal, ya repot dunia ini jadinya. Jadi peramal laris jadinya. Semua orang ikutin omongan peramal yang dibalut kedustaan. Begitu. Ya gara-gara itu tuh. Jadi mungkin di antara hukuman Allah terhadap Fir'aun karena mengikuti omongan peramal, jadinya terjadilah yang terjadi gitu loh. Mungkin di antara efeknya tuh. Agar dengerin omongan peramal. Begitu juga kalau di antara kita mendengarkan omongan peramal, nanti kamu dilihat tuh di sininya nih. Yang biji 2 apa 3 apa. Wah. Gak kelihatan bro, gak punya anak mandul loh. Beneran mandul. Gara-gara dengerin ngomongan, walaupun main-main. Dulu kan masih kecil kan kadang-kadang gitu. Siapa yang suka main kayak gitu dulu? Tapi gak dikatakan, wah temennya pada peramal semua, kahin semua. Enggak, itu emang. Mereka iseng, tapi gak boleh kayak gitu kan. Lihat gini, lihat garis ininya nih, garis ininya. Buh, garisnya beda nih, gini garis monyet ini gitu. Iya, kayak suka batang pohonan tuh nanti kalau gede gitu. Enggak. Ya. Orang-orang tua zaman dulu juga kadang kayak gitu. Mereka mungkin maksudnya tuh baik. Cuman seperti mentakbir masa depan kayak gimana gitu loh. Ya. Contoh anak dulu waktu lahiran itu susah, masya Allah, umian lahirnya anak. Semoga Allah Ta'ala maafkan anak. Tapi anak gak dosa ketika itu, karena bukan maksud anak gitu kan. Lahiran susah, luar biasa, dan waktu itu gak ada sesar-sesaran. Pas anak keluar itu anak dibuntel di kulit ari-ari itu 5 lapis. Ketutup gitu, kebelit anak. Masya Allah. Terus adalah adiknya, nenek adiknya kakek anak. Ketika kok kayak gini, oh, untuk memotivasi mungkin. Ini kayak ini, kira kok gede ini pakai baju apa aja cakep nih gitu. Gitu. Untuk menghibur Umi Ana. Tapi benar kan jadinya? Ana pakai baju apa aja cakep. Ya digigit-gigit kalimat itu, ya percaya enggak percaya, tapi ya jadi tapi enggak boleh seperti itu. Kecuali kamu mungkin bilang insya Allah ini anak ini berkah, insya Allah gini itu mungkin. Tapi kan orang zaman dulu nggak bilang insya Allah. Wah, dibuntelin ari-ari banyak nih. Wah, kalau gede cakep nih pakai baju apa aja gitu. Dulu Betawi. Iya, ya, ya alhamdulillah kenyataannya begitu. Ya, ya antum jangan marah ya. Kalau yang cakep anak doang. Ya fi dzalikum hal tersebut ada azab tersebut. Azab dan juga pelolosan itu adalah bala, ibtila dan in'am. Bala di sini bisa berupa ujian, bisa berupa kenikmatan dari Rabb kalian yang Maha Agung. 50 terakhir. Wa qal wa dhkuru id faratna falaqna bikum bisababikum al-bahra hatta dakhaltumuha harimina min aduwikum fa anjaynakum min al-gharqi wa aghraqna ala fir'aun qaumuhu ma'ah wa antum tanzuruna qaumahu ma'ah wa antum tanzuruna ila intibaqil bahri alaihim. Masyaallah. Coba ingat id faraqna falaqna falaq terbelah pisah bikum bisababikum sebab kalian. Allah Ta'ala memisahkan bahar itu sebab kalian, demi maslahat kalian. Hatta dakhaltumul bahar, sampai kalian bisa masuk ke belahan laut tersebut dengan tujuan haribina min aduwikum, lari dari musuh kalian. Fa'anjainakum, kami loloskan kalian minal ghorq, dari ketenggelaman. Wa'ghraqna ala fir'aun qawmahu ma'ah, jadi bala tentara fir'aun ini ada ceritanya nanti insyaallah kapan-kapan lah. Wa'antum tanzurun, kalian melihat intibak al-bahar, intibak al-bahar. Masya Allah, siapa yang pernah ke bahar? Antum pastilah, orang lewat Lampung. Lampung lewat laut lah. Masa lewat tanah, ya kan? Enggak mungkin lewat dalam tanah. Lewat udara, laut pasti lewat. Ya, antum pernah? Memang terlihat dari wajahnya. Enggak, kapan-kapan insya Allah kita rihlah ya, Rafi ya. Kita rihlah ke tempat yang kemarin ya. Apa namanya? Ujung Genteng ya? Ah, masya Allah, kata-kata kita rihlah sana ya, insya Allah. Ya ntar antum bahagia di sana insya Allah ya. Naik apa? Apa kemana? Kalau naik mobil kan nggak bisa. Muntah antum. Gak ada transport lain, gak ada. Kalau kita bisa sewa awan kinton, apa? Emang antum tahu awan kinton? Pasan itu generasi anak doang, ini antum juga ya? Masih, ya, masih, ya? Masih, ya? Masih. Ya itu khurafat itu, jangan percaya. Lah. Iya. Nah di laut itu masya Allah, keindahan laut masya Allah, dan itu di dengan kebesaran laut dibelah, lewat di depannya, di tengahnya, intibak, dan intibak itu berarti intibak berbuku-buku ya, bergelombang-gelombang buku-buku gitu. Ya itu nggak tahu deh gimana ketika itu masya Allah. Dan Nabi Musa alaihissalam dan kawan-kawannya jalan sampai ke pulau seberang. Gimana? Ada enggak orang dari Merak ke Lampung? Kayak gitu, enggak mungkin. Dan itu cukup dengan apa yang Allah syaratkan, idrib bi'asokal bahar. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Artinya Allah Ta'ala kan kalau misalnya ingin memecahkan laut itu gampang ya, enggak perlu minta, enggak perlu nyuruh Nabi Musa alaihissalam ini. Tapi Allah menginginkan adanya ikhtiar dari Nabi Musa. Tak. Walaupun singkat, tapi ada ikhtiar sebagai sebab kauni untuk menjadikan itu semua terbelah. Lihat itu. Kalau yang sebesar itu aja tetap, dan Allah mudah untuk itu. Wa kana dzalika Allah yasir. Yasir, ya. Tapi Allah tetap menginginkan ada ikhtiar, apalagi kita semua. Menuntut ilmu harus ada ikhtiar. Tadi ketika sebelum subuh sempat hujan enggak, ikhwan? Di sini sempat hujan sebelum subuh, sebentar. Oh iya, sempat hujan. Hah, gerimis enggak? Di Karanggan gimana? Atau enggak, belum bangun waktu itu? Enggak hujan. Yang lebih rajih belum bangun. Beda. Ya? Beda mungkin ya. Di sini hujan sempat. Anda sampai itu udah di grup tafsir itu Anda udah nulis supaya antum enggak kesulitan, kita liburkan aja, Pak. Anda pengen nulis. Pas udah mau selesai nulis, berhenti hujan. Oh, enggak jadi. Enggak jadi. Aja nah, kita kajian. Alhamdulillah, normal alhamdulillah. Itu ayat yang kita bahas saat ini. Ini udah panjang banget ya. Pertanyaannya depending untuk syarah Al-Qa'id aja, ya. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa insya. Seperti itu. Sallallahu alaihi wa sallam.